Mitra Bisnis Chairman Business Indonesia Singapore Association mengatakan kemudahan investasi di Indonesia masih kalah jauh dibanding negara tetangga Singapura. Di Singapura, untuk membuat perusahaan hanya butuh waktu setengah jam, sedangkan di Indonesia paling cepat 1 bulan. Disebutkan kendala klasik yang dialami para investor di tanah air, yakni birokrasi berbelit, pungli, dan tidak adanya kepastian hukum. Seperti misalnya tiap daerah, perlakuannya berbeda-beda. Untuk membicarakan hal tersebut, segera kita berbicara. Bincang dengan Ketua Apindo, Frankie Sibarani. Pak Frankie, bagaimana komentarnya soal ini? Menurut pendapat saya, sebetulnya kemudahan investasi itu kan beda-beda, tergantung sektornya. Tetapi secara umum, kita itu masih banyak kendala, satu, peraturan-peraturan di daerah. Dan sejak otonomi daerah ini kelihatannya memang banyak peraturan-peraturan daerah itu yang secara spiritnya itu tidak mendorong untuk kemudahan investasi secara umum. Yang kedua, ada beberapa kebijakan-kebijakan pusat yang belum tentu juga untuk bisa sejalan dengan keinginan di daerah. Tetapi kalau dari sisi infrastruktur untuk membangun usaha, ya itu hal yang berbeda. Masing-masing daerah, masing-masing lokasi memiliki kekhususannya sendiri-sendiri. Tetapi secara umum memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita memang masih cukup tertinggal ya di dalam kemudahan berusaha. Kemudahan berusaha itu kan bukan hanya sekedar perizinan, tetapi bagaimana akses ke perbankan, bagaimana kita akses ke energi, bagaimana kita akses mendapatkan infrastruktur, apakah itu pelabuhan laut, pelabuhan udara, jalan, kemudian juga akses untuk mendapatkan kepastian hukum dalam konteks tanah, misalnya, dan lain-lain. Apakah hambatan investasi dan lamanya perizinan membuka usaha ini juga berpengaruh terhadap masih sedikitnya jumlah pengusaha di Indonesia, Pak Frankie? Masih sedikitnya entrepreneur di dalam negeri kan sebetulnya banyak faktor juga ya, termasuk faktor pendidikan. Jadi pendidikan mendorong untuk menjadi lebih ke arah karyawan, belum ke arah pemberi kerja. Kemudian yang kedua, kalaupun ada akses ke perbankan, permodalan, kemudian rate bunga, artinya fasilitas-fasilitas keuangan yang dibutuhkan untuk startup bisnis pemula, nah ini yang masih jauh dari cukup. Lantas, apa saja yang harus bisa dilakukan untuk mempercepat realisasi investasi dari sektor bisnis ke depannya menurut Pak Frankie? Untuk mempercepat, saya kira nomor satu, perizinan. Jadi artinya begini, setiap orang atau sekelompok orang yang akan mendirikan badan usaha, semua perizinannya dipercepat dan dipermudah. Daerah pun juga birokrasi tersendiri, gitu ya. Yang kedua, perbankan mendapatkan kemudahan dan kemudahan persyaratannya. Mendapatkan dukungan pembiayaan dengan bunga yang murah tentunya harapannya. Seringkali kita bank ini kalau nggak ada akunan, udah nggak bisa. Tidak sedikit ide-ide kreatif dari pebisnis pemula, itu yang cukup cemerlang. Bisa saja dengan jaminan pembeli, harusnya sudah bisa menjadi satu jaminan ke bank. Selama ini kan hanya aset. Nah, itu kedua. Yang ketiga, dukungan pemasaran. Terlebih khusus lagi adalah pendampingan dari pemerintah. Apakah pendampingan produksi, apakah pendampingan pasar, dan menurut saya ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Nah, sayangnya di Indonesia itu katakanlah misalnya untuk industri kecil menengah, ada 16 kementerian yang menangani atau melakukan pembinaan. Justru pembinaannya itu sangat parsial, tidak integratif. Sehingga yang disebut dengan UKM, dia hanya tahu sesuai dengan tanggung jawab atau porsi dari pembinanya. Bukan end-to-end, bukan dari bagaimana mendapatkan bahan baku, memproduksi, memasarkan, bagaimana SDM-nya, bagaimana manajemennya. Nah, itu yang dibutuhkan oleh pelaku usaha baru atau UMKM. Nah, sementara di Indonesia ini meskipun ada 16 kementerian, tetapi tidak ada satu pendampingan yang efektif. Itu yang perlu dilakukan ya, perbaikan. Demikian Ketua Apindo Frankie Sibarani, saya Gerry Sadewa.